jalannya. Aduh, Neng, tak ingin punya mobil mewah. Kesana kemari, tak perlu lagi jalan. Siapa yang tak mau, aduh Neng, hidup kaya berlimpah harta. Siapa yang tak ingin hidup senang punya uang jutaan. Tapi aku takut, aduh Bang, nanti Abang jadi lupa daratan. Untuk apa kaya banyak uang juta-juta. Di belakang singkong lo dicabut. Singkong.